ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب. Itu penjelasan tentang maksudnya ke dalam puasa dengan terbitnya fajar, dan baginya untuk makan dan yang lainnya sampai terbit fajar. Kemudian penjelasan tentang sifat fajar yang mana berhubungan dengan hukum-hukum, atau hukum-hukum berhubungan dengan fajar tersebut, ya, yaitu di antara masuk dan puasa dan masuknya waktu subuh dan yang lainnya. Dan dia namakan dengan fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, yang mana cahayanya menyebar. Kita ambil pada hadis yang ke-9 dari bab ini. Haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatha Ismail ibn Ibrahim an Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ابن سليمان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر ابن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر ثم المعترض وليس مستطيل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سواد بن حنظلة القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. Hadis-hadis yang kita bacakan ini menjelaskan tentang sifat dari fajar shadiq. Yang pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Itu dengan sanadnya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin aw nida'u bilalin min sahurihi." Janganlah salah seorang di antara kalian dilarang oleh azannya Bilal atau panggilan Bilal dari makan sahur atau dari sahurnya. Sahur itu adalah makanan yang dimakan. Suhur itu adalah perbuatan sahur itu sendiri. Jadi janganlah azannya Bilal atau panggilan Bilal menghalangi salah seorang di antaramu dari sahurnya. Fa innahu yu'adzinu aw qala yunadi bilailin. Sesungguhnya dia azan atau memanggil di malam hari. Untuk apa gunanya? Liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Agar kembali orang yang telah berdiri dari kalian, yakni telah mengerjakan sholat, yakni sholat malam. Wa yuqidha na'imakum, dan membangunkan tidur kalian atau yang tidur di antara kalian. Ini fungsi dari azan Bilal adalah mengingatkan yang sudah bangun, yang sudah mengerjakan sholat malam, dan membangunkan orang yang masih tidur. Wa qala laysa an yaqula hakadha wa hakadha wa sawwaba yadahu wa rafa'aha hatta yaqula hakadha wa farraja baina usbu'ai. Bukanlah yang seperti ini, kata Nabi, ya, dia mengangkat tangannya ke atas, ya, bukanlah fajar itu naik ke atas, cahaya yang naik ke atas itu adalah fajar kadhib. Hatta yaqula hakadha, sampai dia, ya, dia renggangkan kedua jarinya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan sampai begini, yakni menebar cahayanya di ufuk timur. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqidu na'imakum atau hatta yuqidha na'imakum atau liyarji'a wa yuqidha na'imakum, membangunkan yang tidur di antara kalian. Untuk apa gunanya yang dibangunkan? Ai liyata'ahaba lisubhi aidan bifi'li ma arada min tahajjudin qalilin aw itarin in lam yakun awtar. Agar dia mempersiapkan diri untuk subuh. Juga itu dengan mengerjakan apa yang diinginkannya dari tahajud, karena masih ada waktu untuk tahajud. Atau dia mengerjakan witir jika dia belum witir. أو سحور إن أراد الصوم. Atau dia ingin bersahur jika ingin berpuasa. Awal iktisal atau dia ingin mandi. Aw wudu atau dia ingin berwudu. Aw غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. Atau yang lain dari itu, dari hal-hal yang dia perlukan sebelum fajar, yaitu sebelum subuh. Jadi tujuan azan Bilal, dan ini azan pertama, adalah membangunkan orang yang masih tidur agar mempersiapkan diri sebelum subuh dengan hal-hal yang disebutkan tadi, atau mengingatkan orang yang sudah, atau kembali orang yang sudah bangun sebelumnya, yakni beristirahat, sehingga dia mengumpulkan tenaganya untuk mengerjakan ibadah subuh. Dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah mengerjakan witir, kemudian dia istirahat sedikit, yaitu dengan berbaring agar mengumpulkan tenaga kembali sehingga menjadikan kondisi tubuh semakin kuat ketika waktu subuh. قوله وليس أن يقول هكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. Bukanlah fajar itu dengan dia mengatakan begini, akan tetapi dia lakukan dengan kedua tangannya, dia renggangkan. Dalam riwayat yang lain atau riwayat yang berikutnya, ya, innal fajra laysa alladhi yaqulu hakadha wa jama'a asabi'ahu thumma nakasaha ila al-ard. Sesungguhnya fajar itu bukanlah seperti ini, dia kumpulkan tangannya dari atas lalu dia turunkan ke bawah, yakni memanjang bawah gitu. Itu bukan fajar, tapi itu namanya fajar kadhib. Ada cahaya yang menembak ke atas. Walakin alladhi yaqulu hakadha, akan tapi fajar itu yang seperti ini. Wa wada'a al-musabbihah ta'ala musabbihah, diletakkan telunjuk di atas telunjuk. Wa madda yadaihi, ya, dia bentangkan tangannya. Jadi fajar shadiq yang menentukan waktu itu adalah yang dia melebar di ufuk secara horizontal. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang di bawah itu disebutkan laisa yaqulu hakadha walakin yaqulu hakadha, bukan yang begini tapi begini. Wa huwa al-mu'tarid wa laisa mustatil, yaitu membelintang horizontal bukan vertikal, memanjang vertikal tidak. Jadi fajar itu dia melebar. Kemudian wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam hadis ini, la yaghurranna ahadakum nida'u bilalin minas sahur. Janganlah salah seorang di antara kalian tertipu dengan azannya Bilal dari sahurnya. Ini oh dengar azan, oh enggak jadi dia sahur. Enggak, kalau nida atau azannya Bilal lanjutkan sahurnya. Ya. Wala hadzal bayadu, tidak juga cahaya putih ini. Yaitu cahaya putih di fajar kadzib. Yang tadi sebuat sebelumnya dijelaskan seperti ekornya serigala atau putihnya vertikal ke atas, ya. Hatta yastatir, sampai dia yastatir, yaitu menyebar, ya, menyebar di ufuk. Qala riwayah ya'ni mu'taridan fi hadhihi al-ahadith mu'taridan, ya'ni maksudnya adalah membelintang fi hadhihi al-ahadith, di dalam hadis-hadis yang disebutkan di atas, bayanul fajr alladhi yata'allaqu bihi al-ahkam. Hadis ini semuanya, ya, adalah untuk menjelaskan fajar yang hukum-hukum berkaitan dengan fajar itu. Wa huwa al-fajr ats-tsani, dia adalah fajar yang kedua. As-shadiq, fajar yang kedua yang shadiq. Shadiq itu jujur, yaitu memang jujur, diikuti setelahnya langsung siang. Berbeda dengan fajar kadzib, dia ada cahaya putih kemudian dia menghilang, ya. Wal mustatir birra, bukan mustatil. Kalau mustatil panjang, tapi mustatir artinya muntashir, yaitu menyebar. Wat sabaqa fi tarjamatil bab bayanul fajrain, dan telah berlalu penjelasan judul penjelasan dua fajar ini. Wa fiha aidan al-idhah fil bayan, di sini terdapat juga penjelasan dalam hal ini. Wal isyaratu liziyadatil bayan fit ta'lim, wallahu alam. Yani Nabi juga memakai isyarat, isyarat dengan telunjuknya, dengan tangannya. Hal ini dipakai oleh Nabi untuk memberikan tambahan penjelasan. Terkadang penjelasan itu harus diikuti dengan isyarat-isyarat dan gerakan-gerakan sehingga semakin lebih dipahami. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terakhir di sini, la yughrannakum min sahurikum adhanu bilalin wala biyadul ufqil mustatil hakadha hatta yastatir hakadha. Janganlah adzannya Bilal, ya, menipumu dari sahur, sahurmu, dan tidak juga putih yang ada di ufuk yang memanjang, ya, memanjang ke atas sampai dia melebar, ya. Dan ini dijelaskan, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, dabatnahu bi fathis sin wa dhammiha wa dhammiha, sahur dengan suhur. Sahur ada beberapa kata seperti ini, sahur, suhur. Wudu, wudu. Tahur, tuhur. Yaitu dengan fathah wa dhammah. Memiliki arti yang berbeda. Apabila fathah, kalau sahur itu yang dimaksud dengan makanan yang dimakan. Kalau wudu itu air yang dipakai untuk berwudu. Kalau tahur, air yang dipakai untuk mandi. Itu kalau fathah. Kalau dhammah, itu adalah ungkapan akan perbuatan. Kalau suhur, huwa ismul fi'il, nama untuk perbuatan itu. Ya, wudu nama dari perbuatan berwudu. Tuhur nama dari perbuatan kita bersuci atau mandi. Nah, di dalam hadis ini juga kilahuma sahihun huna. Di dalam membaca hadis yang di atas, la yawrannakum nida'u la yawrannakum min suhurikum au min sahurikum. Ya. Atau la yawranna ahadukum nida'u bilalin min as-suhur au min as-sahur. Janganlah salah seorang datamu tertipu oleh panggilan Bilal atau azan Bilal dari makan barang makanan sahur atau perbuatan sahur. Jadi dari sini jelas bagi kita, ya, kalau seandainya kita berada di suatu lokasi, kita tidak mendengar orang azan, ya, maka kemudian apalagi di lokasi yang di kepulauan misalkan. Nah, sehingga kita bisa melihat ufuk timur, kita dengan leluasa bisa melihat mana yang fajar, ya, mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Dan fajar shadiq itulah yang memberikan hukum-hukum yang terkait, baik yang berhubungan dengan puasa atau yang berhubungan dengan masuk waktu subuh. Adapun fajar kadzib itu tidak memberikan arti atau pengaruh dalam hukum-hukum, karena dia masih malam. Begitu juga dengan azan Bilal. Azan Bilal tidak memberikan pengaruh. Dari hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sunnahnya azan subuh itu ada dua, muadzinnya ada dua. Ya, tidak hanya selama bulan Ramadan. Di sebagian masjid, kalau bulan Ramadan baru ada dua muadzin atau dua kali azan. Tapi sebenarnya sunnahnya sepanjang masa. Kenapa? Tujuannya bukan untuk sahur saja. Tadi telah disebutkan, mengingatkan orang yang sudah bangun untuk beristirahat dan membangunkan yang masih tidur untuk mempersiapkan dirinya untuk subuh. Mempersiapkan diri untuk subuh, ya, setiap pagi, setiap subuh. Ya, ada yang pengen puasa, ada yang pengen yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada. Dan insyaallah besok kita sudah bisa masuk ke dalam pembahasan keutamaan sahur dan penekanan anjurannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jika kita berdoa dalam sholat, misal ketika sujud atau tasyahud akhir sebelum salam, di mana doanya dibuat-buat sendiri dengan selain bahasa Arab, seperti itu apakah membatalkan sholat, Bu, ya? Apakah sebaiknya berdoa dalam sholat harus doa yang ma'thur saja, karena ada kemungkinan resiko sholat kita itu batal? Apakah saya dan jamaah yang lain yang terus mengikuti majlis ilmu Buya bisa dikatakan bersanad ilmu, atau apakah harus diikrarkan dulu bahwa saya dan jamaah adalah murid Buya? Baik, yang pertama, doa di dalam sholat baik itu di waktu sujud maupun tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Tentu yang pertama setelah kita menyelesaikan bacaan solat kita. Setelah kita membaca bacaan sujud atau setelah kita menyelesaikan tasyahud akhir, tinggal hanya salam. Yang kedua, saya pernah menanyakan kepada Syekh Abdul Razak ketika kedatang beliau yang kedua, itu pada tahun 2010. Saya tanyakan langsung kepada beliau tentang berdoa di waktu sujud, bolehkah dengan berbahasa Indonesia? Lalu beliau jawab, usahakan dengan bahasa Arab. Usahakan berdoanya dengan bahasa Arab, diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Lalu saya tanyakan, Syekh, dia memiliki hajat tersendiri, dia ingin punya keinginan berdoa sendiri, kebutuhannya sendiri. Sudah diungkapkan bahasa Arab, kita katakan dia tidak bisa berbahasa Arab. Kata Syekh, sudah, diucapkan dengan bahasa Indonesia. Dari jawaban Syekh ini bisa-bisa kita ambil kesimpulan bahwa dianjurkan yang utama itu adalah ambillah doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang didapatkan baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena doa-doa yang ma'thur ini adalah dari doa-doa jawami'ul kalim, ungkapannya pendek tapi cakupannya sangat luas. Kita mau apa nih? Mau doa terlepas dari hutang, ada doanya, diajar oleh Nabi. Malah Nabi mengajarkannya kepada Mu'ad bin Jabal. Lunas hutang. Kita doa ingin sembuh dari penyakit, diajarkan oleh Nabi. Maka kita doakan hal-hal yang seperti itu, karena Nabi telah memilihkan kepada kita kata-kata untuk kebutuhan itu. Maka sebaiknya kita memakai itu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, tidak tahu kita dengan doa-doa itu, maka boleh dengan doa ungkapan sendiri. Wallahu ta'ala alam. Dan itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau kita berbicara dengan orang lain, mukhatabah dengan orang lain. Pembicaraan seperti ketika kita mendengar ada orang yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak membatalkan sholat, karena dia memuji Allah. Karena di dalam sholat itu adalah memuji Allah, beristighfar kepada Allah, mengagungkan Allah. Tapi ketika dia mengucapkan yarhamukallah, berarti dia mukhatabahnya kepada orang yang bersin, batal sholatnya. Walaupun dia berbahasa Arab, tapi dia sudah berbicara dengan orang lain. Baik. Apakah saya dan jamaah yang lain terus mengikuti majlis ilmu ini dikatakan bersanad? Ya mudah-mudahan saja hadir dalam majlis ilmu para ulama, ada yang belajarnya sesaat, ada yang punya waktu yang lama. Maka orang yang belajar yang sebentar tentu tidak sama dengan orang yang rutin menghadiri majlis ilmu. Maka dikatakan murid si fulan, ya itu tergantung juga. Ini yang lebih lama, ini yang lebih pendek. Nah, kedua-duanya itu adalah sama-sama bermajlis. Wallahu ta'ala, dan tidak perlu ada ikrarnya juga. Wallahu a'lam. Bolehkah membuka usaha dengan meminta modal dari orang tua yang pendapatannya bercampur antara yang halal dan yang haram? Boleh. Ya. Harta yang bercampur dengan halal yang haram boleh. Tapi kalau seandainya adalah murni 100% dari yang haram, maka kita harus menghindarinya. Wallahu a'lam. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari Yahudi. Orang Yahudi hartanya bercampur halal dan haram. Wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan. Saya seorang mahasiswa tingkat akhir. Bagaimana cara melawan kemalasan saya? Tapi kalau untuk menuntut ilmu agama saya merasa semangat. Apakah saya berdosa, Bu ya? Kalau karena melalaikan kuliah saya, sedangkan uang kuliah masih dibayar oleh orang tua. Mohon penjelasannya. Selesaikan kuliah kita sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh orang tua kita. Kita tidak tahu tahun depan apa yang akan terjadi. Ya, contoh aja. Mungkin kalau kita mundur kembali, la istaqbaltu minal amri mastadbartu. Kalau seandainya masih bisa membalik apa yang telah berlalu, ya. Pasti mungkin di antara kita sudah berangan-angan, kenapa saya tidak menyelesaikan lebih cepat? Ternyata ya kejadiannya seperti ini, ada COVID-19, ada yang bermacam-macam. Nah, ke depan kita tidak tahu lagi nih apa yang akan terjadi. Apakah semakin berat atau semakin ringan? Nah, maka oleh karena itu selesaikan secepatnya. Amanat yang diembankan oleh orang tua kita untuk menyelesaikan kuliah, selesaikan. Apalagi kita sudah di ujung. Ya, jangan dulu datang surat teguran dari kampus ya untuk diancam DO. Jangan. Selesaikan. Dan banyak hal. Kalau kita sudah selesai, mau nuntut ilmu lebih serius lagi, kemudian mau mencari pekerjaan, insyaAllah akan Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam. Jika kita merindukan orang yang telah meninggal karena kita menangisnya, kemudian kita menangisnya, apakah itu termasuk meratap? Dan mohon penjelasan Ustaz mengenai seorang laki-laki Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrani. Kata teman ana, jika seorang laki-laki Muslim ingin menikahi seorang wanita Nasrani, maka dia kafir. Baik. Jika seorang merindu dengan yang sudah meninggal dunia dari orang tuanya atau saudaranya, menangis dia itu tidak meratap. Meratapi itu apabila diiringi dengan omongan-omongan yang menyesali akan kejadian, menyesali akan takdir. Ini yang tidak boleh, ini meratap. Tapi kalau misalkan menangis itu adalah bagian dari bentuk ra'fah dan rahmah, kasih sayang yang ada dalam hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ibrahim ya, yakni anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia dan keluar air matanya, lalu kata Rasulullah kata sahabat mengingkari, ya, apa ini ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dari rahmat yang ada dalam hati ya, kasih sayang yang ada dalam hati itu adalah lumrah. Ya, akan tapi yang tidak lumrah itu adalah ungkapan omongan yang keluar dari mulut ya, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi disebabkan oleh 4 faktor. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha, fardhu dzatid din tarbat yadak. Karena dia karena hartanya, karena dia wanita kaya. Ada orang menikahi seseorang karena kekayaan dia. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan gara-gara karena kecantikannya. Ada yang menikahi perempuan karena gara-gara keturunannya. Dia bangsawan. Ada yang menikahi seorang wanita karena gara-gara agamanya. Kata Nabi, pilihlah agamanya, Anda akan beruntung. Agama yang kuat. Nah, secara hukum fikih, mau menikah seorang laki-laki muslim dengan seorang Nasrani, wanita Nasrani, boleh. Tapi haram sebaliknya. Wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki Nasrani. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni bolehnya laki-laki muslimah muslim untuk menikah dengan wanita Nasrani, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya. Namun kalau kita lihat tadi, tujuan pernikahan kita untuk apa? Perjuangan pernikahan kita bagaimana kita mendidik generasi keturunan kita yang baik. Maka carilah wanita ya, yang solehah. Hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah ada 3. Ayakhtar lahu umman solehah. Dia pilihkan untuk anaknya ibu yang solehah. Ya, berarti seorang laki-laki yang ingin mendidik anaknya, sudah dia mulai proses mendidik anak dengan proses mencari ibunya atau calon ibunya. Yang kedua, dia ajarkan agama. Yang ketiga, diberikan nama yang baik. Nah, maka oleh karena itu kita lihat fenomena yang sekarang. Ya. Laki-laki terkadang kalah oleh perempuan. Nah, ini menjadi problem dalam rumah tangga nantinya ke depan. Jangan-jangan ikan dilarian oleh tukang pancing. Abdurrahman Al-Muljim, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang khawarij. Dari mana pengaruh khawarij yang dia dapatkan? Dari istrinya. Ya, karena dia beristrikan dengan orang khawarij, akhirnya dia terpengaruh, akhirnya dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, karena pemahaman yang keliru tadi mengkafirkan orang muslim yang dianggap yang tidak, yang menurut pendapat mereka, ya akhirnya terpengaruh, kita lihat. Karena gara-gara perempuan. Sebagian ulama memberikan syarat bahwa kepemimpinannya, pertama, boleh kalau seandainya kondisi darurat, seperti seorang belajar di negeri barat, ya, tidak susah mencari orang muslimah, maka boleh dia menikah dengan orang Nasrani, kemudian untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, orang Nasrani ini, wanita Nasrani ini tidak boleh, maaf, istilahnya tidak boleh jadikan pacaran, tidak boleh yang dipilih yang murahan. Isi murahan itu yang tidak menjaga kehormatannya, tapi adalah orang yang betul-betul terjaga kehormatannya. Yang ketiga, kepemimpinan dalam rumah tangga itu 100% tidak dipegang oleh laki-laki. Kemudian didikan anaknya harus dengan Islam. Harus dengan Islam. Karena dia yang punya tanggung jawab, itu adalah anaknya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, khususnya adalah di Indonesia, subhanallah, masih banyak muslimah, ya, ini wanita muslimah yang sudah mengaji, yang sudah paham dengan agama, yang bisa dinikahi, malahan melebihi dari satu. Ya, banyak yang nganggur. Nah, kenapa mencari yang lain? Ini yang kita lihat dan ini yang kita perhatikan. Dalam pernikahan, memang ada unsur di situ adalah keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Memang ada keinginan untuk mencari yang cantik, makanya disuruh untuk nazar. Akan tetapi jangan itu saja lalu kita tutup mata dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.